Abu Jahal waktu itu kebetulan, ya kebetulan waktu dia berhasil membuat pemboikotan terjadi, dia berpikir inilah peluang yang paling besar untuk bisa menjadi raja di Mekah, gitu kan? Karena di Mekah kan belum ada rajanya. Ternyata dengan satu isu itu dia berhasil membuat orang-orang Quraisy memboikot. Maka dia berpikir inilah kesempatan dia untuk jadi raja di Mekah. Jadi dia mau tunggangi kesempatan itu gitu. Abu Jahal berkata, aku akan melarangnya. Abu Bukhturi berkata, demi Allah kau tidak akan bisa melarangnya. Siapa kamu sampai kau bisa melarangnya? Abu Jahal lalu berkata, demi Allah aku akan melarangnya. Maka terjadilah perkelahian antara keduanya dan dimenangkan oleh Abu Bukhturi. Akhirnya hakim pun berhasil membawa makanan ke perkampungan Abu Talib. Tetapi ini tidak cukup karena jumlah mereka sangat besar. Dan juga hakim adalah salah satu dari sekian banyak orang Quraisy. Satu ekor unta diisi banyak bin makanan, berapa banyak bisa ini ribuan orang yang mesti dikasih makan gitu. Kelaparan yang menimpa mereka sudah sangat mengkhawatirkan, tetapi mereka tetap berhasil sabar. Dalam salah satu riwayat yang sahih menjelaskan tentang kelaparan mereka, salah seorang dari salah satu dari tiga suku tersebut yang diboikot bercerita, suatu malam saat aku keluar untuk hajatku. Jadi zaman dulu itu tidak ada, maaf, kamar mandi di rumah enggak ada. Jadi mereka kalau mau buang hajat itu mereka jauh ke padang pasir gitu. Di satu waktu saya lagi ada hajat, mungkin mau buang air gitu kan, maka aku mendengar suara yang cukup keras. Jadi ada suara karena angin keras sekali gitu. Saat aku melihatnya ternyata kulit bangke unta yang sudah kering. Jadi tepak-tepak di batu gitu kan. Jadi kedengaran suaranya. Karena lapar maka aku pun mencucinya dan membakarnya lalu aku makan. Karena tidak ada lagi makanan gitu loh. Sampai seperti itu keadaan mereka. Sampai akhirnya tiba suatu hari, salah satu pemuka Quraisy yang sangat prihatin dengan keadaan penghuni perkampungan Abu Talib yang bernama Hisham bin Amr. Ini salah satu nama yang perlu dicatat dalam sejarah Islam. Beliau akhirnya berusaha berpikir, ini kayaknya tidak tepat nih pemboikotan nih. Ada sesuatu yang salah nih dan harus berakhir, sudah 3 tahun. Ya orang sudah tidak saling melihat, ada keluarganya situ yang mati, masih hubungan kerabat, tidak bisa ditolong, gimana caranya? Maka ia pun mendatangi Zuhair bin Abi Umayyah bin Mughirah. Orang Quraisy yang lain, tokoh-tokoh Quraisy mana nih, kepala-kepala suku gitu. Jadi Hisham berkata kepada Zuhair, wahai Zuhair, apakah engkau bisa menerima perlakuan Quraisy terhadap suku Hashim? Dia sebutkan suku Hashim karena dia punya hubungan kerabat dengan suku Hashim. Zuhair berkata, demi Allah tidak sama sekali. Hisham berkata, kalau begitu bagaimana bisa kita diam dan menerima perlakuan terhadap suku kita sendiri? Zuhair berkata, tetapi itulah yang telah disepakati oleh Quraisy. Hisham berkata, mari kita cabut kesepakatan pemboikotan yang ditempel pada dinding Ka'bah. Zuhair berkata, kita tidak bisa kalau hanya berdua. Hisham berkata, bisa. Zuhair bilang, enggak bisa. Kecuali kalau kamu coba cari satu orang lagi biar kita 3 orang dan jadi lebih kuat. Kepala suku lain. Hisham berkata, baiklah. Maka ia mendatangi Mut'im bin Adi. Jadi ada 3 orang sekarang. Hisham pun berkata, apakah engkau ridho apa yang dilakukan oleh Quraisy? Mut'im berkata, tidak. Hisham berkata, kalau begitu, mari kita cabut kesepakatan pemboikotan. Mut'im berkata, siapa yang bersama kita dalam masalah ini? Hisham berkata, Zuhair bin Abi Umayyah bin Mughirah. Sudah 3 orang. Ada si Hisham, ada Mut'im, gitu kan, dan ada Zuhair. Lalu Mut'im berkata, kalau begitu coba cari orang keempat. Mungkin dengan 4 orang kita lebih kuat. Hisham lalu menuju kepada Abu Bukhturi, ini orang keempat, yang langsung setuju dan bertanya, siapa yang bersama kita? Hisham berkata, Zuhair dan Mut'im, gitu kan? Jadi sama Anda, Abu Bukhturi. Abu Bukhturi berkata, kita butuh seorang lagi agar kita 5 orang dan nanti lebih kuat dari kepala suku yang lain. Hisham lalu menemui Zum'ah bin Awad bin Muttalib. Ini salah satu dari suku Muttalib, tetapi setuju dengan pemboikotan. Dan akhirnya hatinya tersentuh dan prihatin. Lalu ia setuju dan bertanya, siapa bersama kita? Hisham mengatakan Zuhair, Mut'im, dan Abu Bukhturi. Setelah kelimanya sepakat untuk mencabut persetujuan tadi, pemboikotan, maka mereka menuju ke perkumpulan pemuka-pemuka Quraisy keesokan harinya. Lalu Hisham mulai bicara. Tapi ini 5 orang ini sepakat tanpa Quraisy tahu gitu. Tiba-tiba mereka biasa duduk, majelis gitu kan, suku kepala-kepala suku semuanya puluhan orang. Lalu tiba-tiba Hisham yang paling pertama punya ide tadi, berkata, demi Allah, kita sungguh telah berbuat kezaliman terhadap kaum kita sendiri. Kita membiarkan mereka kelaparan. Bila hal ini tetap terjadi, demi Allah ini aib besar sepanjang masa dan orang Arab akan menilai kita buruk. Dan demi Allah, kita harus mencabut pemboikotan itu. Abu Jahal, perhatikan orang ini ya. Abu Jahal lalu berdiri mengatakan, tidak, demi Allah kesepakatan tidak akan dibatalkan. Ya. karena Quraisy telah menyepakati. Sebenarnya Quraisy ini sepakat karena awalnya Abu Jahal lempar isu itu. Seperti sekarang kan begitu, rata-rata isu. Isu tentang teroris, udah semua yang berjenggot teroris gitu kan. Orang ini, orang jilbab besar teroris semua. Isu yang anehnya banyak orang termakan dengan isu itu gitu. Ya. Lalu dikatakan, demi Allah tidak akan ada yang batalkan. Maka sampai mereka, kata Abu Jahal, sampai mereka kembali kepada agama nenek moyang mereka. Tiba-tiba orang yang kedua Zuhair. Tadi 5 orang sudah sepakat, Zuhair lalu berdiri dan berkata, demi Allah kesepakatan harus dicabut. Tidak ada yang bantah, Abu Jahal aja. Abu Jahal berdiri lagi bilang, tidak, tetap harus dipertahankan. Lalu berdiri orang ketiga, Mut'im ibn Adi, tadi juga orang ketiga berdiri. Tapi Abu Jahal tidak tahu kalau ini sudah sepakat nih 5 orang ini. Lalu mengatakan, demi Allah harus dicabut, walaupun kau tolak wahai Abu Jahal. Lalu Abu Jahal mencoba mempertahankan dan berkata, demi Allah tidak boleh dicabut. Lalu berdiri orang keempat, Abu Bukhturi juga berdiri dan berkata, demi Allah dicabut. Abu Jahal masih coba mempertahankan, lalu Zum'ah berdiri, yang kelima, demi Allah harus dicabut dan dibatalkan. Abu Jahal akhirnya terpojok dan pemuka-pemuka Quraisy akhirnya juga menilai bahwasanya hanya Abu Jahal yang bertahan. Enggak ada yang lain. Sementara 5 orang kepala suku yang sama kedudukannya dengan Abu Jahal, semuanya nolak gitu. Dan ini pelajaran besar. Bagaimana sebenarnya jumlah yang sedikit pun, tapi kalau terorganisir itu sangat baik gitu kan. Makanya Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kejahatan yang teratur rapi bisa mengalahkan kebaikan yang tidak teratur gitu. Jadi kalau tidak dikemas, pengajiannya tidak bagus, kemudian di sebelah sana ada orang buat acara dandut bagus, maka di sana yang rame gitu kan. Tapi kalau di sini bisa bagus dikemas, maka di sana kosong nanti kan gitu. Jadi tinggal kemasannya saja gitu. Dalam situasi ya tidak ada yang mencukung Abu Jahal, maka segera salah seorang dari 5 tersebut masuk ke dalam Ka'bah untuk mencabut shahifah. Jadi tadi dari 5 orang itu dari 5 orang tersebut akhirnya mencabut shahifah. Dan ternyata shahifah pada saat itu sudah dimakan oleh rayap tanah dan hanya tertinggal dari semua kesepakatan kalimat bismikallahumma, yang justru nama Allah itu tidak dimakan oleh rayap. Akhirnya pemboikotan tersebut berhenti dan kaum muslimin juga ketiga suku kembali lagi masuk ke Mekah dan berbaur dengan penduduk umumnya. Tetapi penyiksaan dan penghinaan tetap saja terjadi dan puncaknya pada tahun ke-10 dari penobatan kenabian Nabi SAW setelah meninggalnya Abu Talib, paman Nabi SAW. Kejadian ini membuat Nabi SAW sangat sedih karena Abu Talib merupakan pendukung dakwah yang besar. Sampai pemboikotan 3 tahun tadi itu kena pendapat dari Abu Talib gitu kan. Dan ini adalah yang mendukung Islam masih kuat dan akses pada saat itu. Tapi setelah Abu Talib meninggal, maka ternyata ya Nabi SAW dan kaum muslimin malah tertindas. Baik, kita lanjutkan. Masih ada waktu ya. Baik, kita tahu lanjutkan dengan poin kedua, masih bersambung dengan tahun kesedihan. Jadi setelah selesai pemboikotan 3 tahun itu, pindah ke masalah tahun kesedihan. Tahun kesedihan ini disebutkan karena terjadi kematian 2 tokoh besar yang merupakan ya orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Nabi SAW. Yang pertama Abu Talib pamannya, yang kedua istrinya Khadijah. Nabi SAW kalau di lapangan didukung oleh Abu Talib, kalau beliau sedang di rumah ditenangkan oleh istrinya Khadijah. Dua-duanya meninggal dengan tahun yang sama gitu. Saat Abu Talib akan meninggal dunia, Nabi SAW sempat datang dan berkata kepada pamannya, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, ucapkan dengan lisanmu, tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah kecuali Allah. Maka uhajubika indallahi yaumul qiyamah, saya akan tolong anda dengan kalimat itu di depan Allah. Karena dengan sudah mengucapkan itu, aku saya sebagai nabi, selesai. Itu sudah cukup, gitu kan. Lalu yang terjadi, perhatikan, siapa lagi yang datang kepada Abu Talib? Ada yang tahu? Abu Jahal lagi. Perhatikan, Abu Jahal datang lagi. Abu Jahal lalu hadir pada saat Abu Talib akan meninggal dunia dan berkata begini, wahai Abu Talib, bila engkau mengucapkannya, maka demi Allah, kami, jadi dia bukan namakan saya ya, tapi dia mengatakan kami, semua suku Quraisy akan menghinamu sepanjang masa. Ya, lihatlah kata para ulama sejarah, bagaimana perlakuannya Fir'aunnya umat ini. Gitu kan? Jadi dia bukan cuma nolak hidayah untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Gitu kan? Orang kalau pergi pengajian, bukan cuma dia tidak hadir, larang orang pergi. Untuk apa di sana tidak bagus, begini, begitu. Malah diajak kepada kemaksiatan. Gitu kan? Nah ini bahaya sekali. Karena bimbang akhirnya Abu Talib tidak bersyahadat, dan akhirnya dia mengatakan sebelum ruhnya dicabut, aku khawatir bila mengucapkannya maka Arab akan menghinaku dan ia meninggal dalam keadaan kafir. Ini sekaligus membantah sebagian pemahaman orang-orang Syiah yang mengatakan Abu Thalib paman Nabi enggak mungkin meninggal dalam keadaan kafir, karena mereka tidak punya sanad, enggak punya riwayat yang bisa dipegangi gitu. Semestinya sudah jelas, ya, bukan mustahil. Ada Nabi Ibrahim alaihissalam sebelumnya itu ada ayahnya Azar meninggal dalam keadaan kafir. Nabi Nuh anaknya, ya, Nabi Lut istrinya. Ada nabi-nabi sebelumnya Nabi SAW, dan itu tidak mengurangi kadar Nabi alaihissalam. Lalu yang terjadi sebulan atau dua bulan setelah meninggal Abu Thalib, Khadijah pun, jadi sebulan dua bulan setelah meninggal Abu Thalib, ini khilaf diantara ahli sejarah apakah sebulan atau dua bulan, tapi yang jelas setelahnya Khadijah meninggal radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, satu-satunya pada saat itu istri Nabi SAW dan ibu anak-anak beliau. Jadi beliau belum menikah lagi pada saat itu, cuma satu orang, Khadijah di Mekah. Orang yang paling pertama masuk Islam dan orang yang paling banyak mendukung dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi support semangat, harta, gitu kan, selalu begitu. Khadijah pun yang telah meminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar fokus berdakwah dan meninggalkan perniagaan dengan mengeluarkan hartanya untuk kebutuhan dakwah. Dan ini sebuah sifat yang mulia. Tolong ikhwat kita para muslimah, perhatikan buat anda dan anak anda, perempuan-perempuan anda. Jadikanlah idola kita itu adalah wanita-wanita yang khalidat, yang kekal namanya dalam Al-Quran. Itu dalam sunnah Nabi, Khadijah, Aisyah, Fatimah, ya, Sofia, nama-nama para sahabiat. Jangan jadikan idola penyanyi-penyanyi rock, orang-orang yang tiap malam berzina, gitu kan, artis-artis yang tidak jelas statusnya, gitu kan. Kenapa harus mengeka? Kenapa bukan orang yang sudah jelas? Apakah anda tidak sadar bahwasanya namanya Khadijah kekal sampai sekarang itu untuk dicontohi? Tidakkah kita kaum laki-laki menyadari kekalnya namanya Abu Bakar dan kisahnya juga supaya kita contohi? Bukan mustahil kita bersama mereka di surga dan masuk surga tanpa hisab. Tinggal menciplak saja kehidupan mereka. Mereka manusia biasa seperti kita kan? Makan, minum, takut, sedih, senang, biasa. Menikah, punya anak, sakit juga dan sehat. Itu semuanya memberikan pelajaran besar kepada kita. Jadi jadikan orang-orang ini sebagai hal yang luar biasa. Makanya waktu Khadijah radhiyallahu anha, begitu Nabi SAW mengatakan saya diutus oleh Allah, saya beriman, langsung dia beriman. Kemudian didukung Nabi SAW. Sampai satu kali Jibril datang kepada Nabi SAW mengatakan, wahai Muhammad, sebentar lagi Khadijah akan datang membawakan untukmu makanan. Memang Khadijah lagi bawa makanan, Jibril sampaikan, pada saat dia masuk ke ruanganmu ini, sampaikan salam dari Tuhannya, dari Allah, ini bukan dari siapa-siapa. Dan beritakan berita gembira kepada Khadijah bahwasanya dia memiliki istana di surga Allah siapkan, yang semuanya dindingnya itu dari emas, dari perhiasan, tanahnya dari mutiara, semuanya kenikmatan yang tidak akan pernah ada kesusahan di dalamnya. Itu kesenangan luar biasa. Apa yang Khadijah lakukan? Manusia biasa, punya dua mata, punya dua tangan, punya dua kaki, sama dengan kita. Melalui masa anak-anak, masa remaja, menikah, tua, meninggal, gitu kan. Lalu apa yang dia lakukan selama hidupnya? Ternyata cuma memberikan dukungan terhadap dakwah. Memberikan dukungan terhadap suaminya yang sedang berdakwah, gitu kan. Lalu dia beribadah semampunya, langsung dijamin masuk surga. Toh dunianya akan kita lalui sebentar. Jadi jadikan orang-orang seperti ini sebagai ibroh dan pelajaran, gitu. Di sini saya katakan, dia, kalau anda mungkin punya fotokopinya, itu ini sifat mulia seorang muslimah yang mendukung suaminya dalam setiap kegiatan dakwah, terutama kalau suaminya dai, gitu kan? Biarin dia berkorban untuk agama ini. Jangan sampai kita salah. Bukan karena hanya sibuk sedikit ceramah atau tuntut ilmu di masjid, malah dia merasa terganggu. Masa taklim terus, gitu kan? Misalnya, masa begini terus? Ya kenapa tidak sebaliknya gitu? Kalau emang suami anda sibuk taklim, ikut aja, nggak masalah. Kalau emang memang butuh untuk bersama gitu kan, atau berikan dukungan kepada dia. Khadijah radhiyallahu anha waktu Nabi SAW keluar berdakwah pagi pulang malam, nggak ada masalah. Yang penting dia tahu suaminya dalam keadaan benar, sudah selesai gitu kan. Dukungan itu ada partisipasi pahalanya, ada partisipasi pahala yang kita berikan atau diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW bersabda, telah datang kepada aku Jibril, hadis Bukhari Muslim. Sesungguhnya Allah telah mengirim salam untukmu dan sampaikan berita gembira kepada Khadijah bahwasanya ia akan memiliki istana di surga yang terbuat dari permata dan di sana tidak ada keributan ataupun dengan ketenangan dan tidak ada lagi keletihan. Karena kematian kedua orang tersebut, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat terpukul dan sedih. Maka tahun itu disebut dengan tahun kesedihan. Nabi SAW mengatakan dalam riwayat yang sahih, tidak ada siksaan Quraisy yang lebih pedih daripada yang terjadi pada saat kematian Abu Talib. Pada saat kematian Abu Talib. Baik, mari kita tutup ya, ceramah kita ini dengan dakwah ke kota Taif. Kalau masih sempat nanti kita akan singgung sedikit tentang kisah jin Nusaybin. Dan sebenarnya ini ada subjudul baru ya. Subjudul baru ini sebenarnya dakwah ke kota Taif, kemudian kisah jin Nusaybin dan kejadian Isra dan Mi'raj. Tapi sebelum saya bahas, mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya. Jadi pertanyaan pertama tadi berhubungan dengan masalah kalau kita diundang makan ya, mungkin sama muslim ataupun orang beragama lain, seperti apa, apakah kita harus makan atau tidak. Ada adabnya dalam Islam. Apabila yang mengundang kita kaum muslimin, apabila yang mengundang kita orang Islam, maka kita langsung menghakimi sesuatu secara zahir, kelihatan. Jadi kita gak punya tugas, ini pendapatan kamu halal gak pada saat kamu beli kue ini? Ini sirup yang kamu hidungkan uang riba atau uang curian atau uang halal? Itu tidak ada tugas kita di situ. Kita cukup makan selama itu yang halal di pandangan agama, gitu kan? Tugas kita begitu. Kalaupun sampai terbukti nanti itu adalah sesuatu sumber yang haram, Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kita dengan itu. Kalau dia kaum muslimin. Kalau kita sudah tahu pendapatannya dia hanya dari zina murni, hanya dari masalah riba, tidak ada campuran lain, memang itu saja, atau dia memang penipu, atau memang dia orang koruptor, maka kita tidak boleh makan. Memang pada saat diundang kita minta maaf, gitu kan? Tidak datang kalau kita sudah jelas tahu sumbernya haram. Ini kalau kaum muslimin. Kalau orang non muslim, maka kalau seandainya ya yang dihidangkan adalah sembelihan, maka ada hukum tersendiri. Kalau mereka ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, halal kita memakan, tidak ada masalah. Ya, selama hewan yang dihidangkan adalah hewan yang dihalalkan dalam agama Islam, ayam, sapi, itu tidak ada masalah. Nah, gitu. Makanya para ulama mengatakan kalau kita lagi di negara-negara non-muslim, kemudian kita temukan memang ada restoran orang Nasrani, orang Yahudi, maka masih boleh kita makan sembelihannya. Ini sesuai dengan surah Al-Ma'idah ayat 5 yang menceritakan tentang bolehnya memakan sembelihan ahli kitab. Tapi kalau orang selain ahli kitab, misalnya orang Hindu, orang Buddha, orang ateis, tidak punya Tuhan, gitu kan, maka ini tidak boleh dimakan sembelihannya. Ini kalau sembelihannya. Kemudian kita lebih jabarkan lagi, kalau seandainya yang dihidangkan adalah atau yang dijual makan makanan yang bukan sembelihan, kue-kue, minuman, tetangga kita ada orang Hindu yang menjual misalnya, atau masih ada kerabat kita misalnya yang memang tidak beriman pada Allah, bukan ahli kitab juga, maka kalau itu sifatnya bukan sembelihan dan makanan itu juga tidak tercampur yang haram, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah, itu masih boleh. Ya, makanya para sahabat pada saat mereka ke Syam, ya mereka ke Irak, pada saat Nabi SAW meninggal, mereka interaksi dengan orang-orang muslim ini. Bahkan ada di antara mereka yang sempat membeli ya samin, itu minyak samin, itu dibeli dari orang-orang Faris. Orang Faris ini orang-orang yang tidak punya Tuhan, gitu kan? Lalu sempat ditanya sebagian antara mereka, bagaimana bisa kamu membeli ini? Dari mana kalian bisa mengetahui kehalalannya? Lalu para orang salaf ini, para tabiin mengatakan, ya kami melihat ini adalah bukan sembelihan dan ini bukan bahan-bahan yang dari yang haram. Maka semuanya masih terbuka. Semuanya masih terbuka. Kurang lebih seperti itu. Pertanyaan yang kedua ini yang bagusnya, tentang bagaimana seandainya kalau ada teman-teman kita dari kaum muslimin masih mengajak kita berbuat syirik, berbuat bid'ah, baik itu minta-minta di kuburan, gitu kan, atau berbuat perbuatan-perbuatan yang tidak pernah Nabi SAW contohkan walaupun dalam mata dia ibadah. Seperti contoh, banyak di antara kaum muslimin kalau ada orang meninggal buat tahlilan misalnya, atau ada orang yang mau pindah rumah baca berzanji, gitu kan? Atau apa saja. Sekarang saya sudah sering bahasakan dan saya lagi tulis tulisan, mudah-mudahan Allah mudahkan insya Allah terbit. Itu judulnya begini, Kiaiku dan Guruku Muhammad, bagaimana dengan kiai dan guru Anda? Ini tujuannya, saya ingin menyentuh para kaum muslimin di negara kita, tidak usah jauh-jauh, di Indonesia saja, bahwasanya sadarlah guru kita, kiai kita hanya satu orang. Allah Tuhan kita satu, guru kita juga cuma satu. Saya dan teman-teman dai yang lain, siapapun dia, dari ormas manapun dia, dari yayasan manapun dia, hanya penyambung lidahnya kiai kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita yang buat hukum baru. Apapun yang kiai kita Muhammad SAW ajarkan, yang benar-benar, yang salah-salah, selesai. Yang beliau contohin dikerjakan, yang beliau tidak contohin jangan dikerjakan. Kenapa? Karena kalau Anda mau mengerjakan apa yang Nabi SAW tidak perintahkan, tidak contohkan, seakan-akan Anda sedang berkata, wahai Muhammad SAW, Anda tidak tahu, kayak saya lebih tahu. Seakan-akan bilang begitu kan, Nabi gak pernah buat maulid, gak apa-apa itu kan baik loh, Nabimu gak pernah buat gitu loh. Kiai kita gak pernah buat, kok kamu buat? Oh ini cuman baik, gak bisa. Kalau Anda muslim yang benar, harus baik di mata kita apa yang Nabi kita dan kiai kita bilang baik. Apakah Nabi SAW bisa meninggal dunia atau akan meninggal dunia sementara beliau tidak kerjakan maulid? Enggak, kalau memang itu baik pasti dikerjakan. Pasti, gak mungkin Nabi SAW ajarin kita cara makan dengan tangan kita dan kanan. Kita diajarin cara bersuci dari kotoran kita gitu kan. Apalagi kalau masalah-masalah ibadah yang besar. Jadi orang yang mengerjakan apa yang kiai kita Muhammad SAW tidak kerjakan, kecuali kalau kiai ini orang lain. Seperti di Indonesia banyak kiai-kiai gitu kan, mereka buat hukum sendiri, kiai ini ada hukum sendiri, ini kiai itu beda. Silakan ikuti kiai-kiai Anda, tapi kalau saya tidak, kiai saya adalah Muhammad SAW. Dan siapapun yang bersyahadat jemaah sekalian, mau dimanapun dia, mau dia di benua Amerika, di buah Afrika, di Asia, di Australia, di mana saja, di kampung manapun terkecil di muka bumi ini, selama dia syahadat harus gurunya cuma satu. Tuhannya satu Muhammad SAW, gurunya juga Tuhannya Allah SWT, gurunya Muhammad SAW. Kita punya standarisasi hukum, enggak boleh enggak itu. Baik, kita titipkan coba pesan nasihat kepada teman-teman kita ini, semoga Allah SWT bisa menyentuh hati mereka. Kalau kita tanya, saudaraku, wahai ukhti dan akhi, kayak Anda melakukan tahlilan, apa tahlilan itu? Adalah zikir kepada Allah SWT. Baik, saya ingin tanya, pernahkah Anda bisa, atau Anda bisa datangkan kepada kami riwayat bahwasanya susunan tahlilan yang Anda susun itu pernah Nabi SAW sebutkan? Susunannya seperti yang Anda buat itu. Kalau cuma zikirnya afdal zikir la ilaha illallah, iya itu hadis Nabi kan gitu, la ilaha illallahnya. Baik, sekarang begini, kalau Anda ingin berzikir, saya selalu sarankan di pengajian saya, jangan pernah berzikir kalau kecuali sudah tanya bagaimana Nabi kita Muhammad SAW berzikir, caranya, jumlahnya, waktunya, bagaimana itu semua harus. Sholat, jangan pernah sholat kecuali Nabi kita Muhammad SAW sholat seperti apa. Puasa, haji, zakat, supaya benar, karena Allah tidak akan terima. Kata Allah SWT, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian mengaku mencintai Allah, tahu Tuhan kalian Allah, ngaku dia sebagai Tuhan satu-satunya, ikutilah aku, kata Nabi SAW. Ini Allah yang suruh, maka Allah akan cintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, gitu kan? Kalau enggak maka akan salah, akan keliru. Sekarang semua substansial ibadah, saya pernah berikan gambaran, ini Tuhan kita Allah lingkarin, Allah Tuhan kita, yang menyembah Allah kafir, yang mempartisipasikan Allah dengan makhluknya syirik, enggak boleh. Untuk berhubungan dengan Allah zat yang kita sembah, satu-satunya yang menciptakan semua ini, itu cuma ada satu cara, enggak ada yang lain, di bawahnya Allah ibadah. Ibadah ini dengan secara substansialnya sholat, puasa, zakat, haji, takziah, ziarah kubur, berzikir, apa saja, bakti dengan orang tua, semuanya harus seperti yang Allah mau, bukan yang Anda mau. Gak bisa. Kalau seperti yang kita mau masing-masing itu pasti akan nyimpang. Harus nyembah yang Allah mau. Kita kerja di satu perusahaan, harus ikutin pimpinan perusahaan yang punya. Gak bisa mau kita sebagai pegawai. Kalau sebagai pegawai kita maunya, maka pimpinan perusahaan gak usah ada, gitu kan? Tapi harus gitu. Kita sebagai orang anak di rumah ngikutin peraturan orang tua. Kita mengikuti peraturan orang tua. Gak bisa kita yang harus mengatur orang tua kita. Dia yang punya rumah, dia orang tua kita yang melahirkan kita. Kita ngikutin peraturan dia. Kurang lebih seperti itu. Jadi ibadah harus seperti yang Allah mau. Bagaimana supaya seperti Allah mau? Harus ikuti buku pedomannya. Ada Al-Quran sudah diturunkan, ada Rasulnya alaihissalatu wassalam, Muhammad sudah diutus, disuruh ciplak, suruh ikutin. Nabi SAW yang dipilih dari golongan manusia, jemaah sekalian, agar mudah kita ikutin, gitu kan? Kalau Allah turunin utusannya, Nabi itu dari golongan malaikat, maka susah kita ngikutin. Karena mungkin postur tubuhnya beda, mungkin waktunya beda, mungkin makanannya beda. Tapi ini loh, Muhammad basyaran mithlukum, manusia seperti kalian, yuha ilai, yang diwahyukan kepadanya, gitu kan? Diwahyukan, beliau ngantuk, beliau capek, beliau tidur, beliau nikah, beliau lapar, kan gitu. Beliau dari bayi juga, bukan tiba-tiba besar, gitu kan? Sama, beliau meninggal, sama seperti kalian, tinggal ikutin ciplak, cara makannya, cara tidurnya, berpakaiannya, ikutin semua. Kalau mau benar-benar beribadah kepada Allah, dan ini Allah yang berfirman, bukan saya, saudara-saudara sekalian. Perhatikan firman Allah SWT yang sering kita dengarkan ayatnya. A'udzubillahisyaitanirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini sering dipotong sampai sini oleh para da'i-da'i kita nih. Enggak disambung ayatnya. Pada diri Rasulullah SAW ada suri tauladan. Sering teman-teman kita yang buat maulid baca ayat ini, tapi sampai sini. Yang baca tahlilan baca sampai sini. Lanjutin ayatnya. Untuk siapa? Pada diri Rasulullah SAW suri tauladan. Liman kana yarjullah. Siapa yang mau mengenal Allah, yang mau ibadah sama Allah. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Mau masuk surga nanti di akhirat. Wa dzakarallaha katsiran, dan ingin berzikir dengan Allah, zikir yang banyak. Di sini kata ulama, subhanallah, Allah SWT mengkhususkan dan zikir kepada Allah, zikir yang banyak, karena banyaknya penyimpangan justru di zikir. Tadi masalah berzanji, masalah tahlilan, masalah justru di zikir. Dan tidak ngikutin Rasulullah SAW, gimana caranya gitu? Kok bisa Anda mengaku punya kiai lain, punya ustaz lain, sementara beliau sudah mengajarkan? Jadi kesimpulannya, kalau Anda ingin ibadah apapun, mau pindah rumah, enggak usah baca berzanji, tanya kalau pindah rumah Nabi punya tuntunan enggak? Gitu kan? Enggak usah repot-repot, Islam itu mudah. Yang ada tuntunannya ikutin, yang tidak enggak usah kita buat-buat, apalagi dalam ibadah. Siapa yang menghidupkan satu perbuatan bidah, dia telah mematikan satu perbuatan sunnah. Enggak akan pernah ketemu. Tidak akan pernah ketemu. Kata ulama, yang menghidupkan satu sunnah, dia mematikan satu bid'ah. Yang menghidupkan satu bid'ah, dia menghidupkan satu sunnah. Dan kalau kita bebas buat bid'ah, saya buat bid'ah, si fulan buat bid'ah, bid'ah ini adalah ibadah yang tidak ada tuntunan wahyunya, gitu kan? Si fulan buat apa yang tertinggal dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Gak ada lagi. Baik, pertanyaan tadi bagus. Gimana Ustaz kalau as kematian saya diundang acara tahlilan? Saya bilang gak apa-apa deh, saya ikut dulu. Toleransi supaya saya bisa dakwain. Ini yang tadi saya titik beratkan. Mestinya Anda punya prinsip, ya. Jangan selalu menjadikan hidup kita ini penuh dengan PR. Oh, enggak enak deh. Terus cari alasan, akhirnya akhirnya bohong. Atau akhirnya terpaksa hadir, ya kan? Dan akhirnya ikut-ikutan. Enggak bisa, setan bisa bermain. Memang mohon maaf, setahu saya hadir di pengajian, saya dengarnya itu Nabi SAW tidak pernah contohkan, jadi saya tidak hadir. Enggak apa-apa. Jadi mulai dari waktu itu sampai tahun-tahun depan Anda tidak akan diundang. Gitu kan? Enggak jadi PR. Sudah ditahu, oh itu ini Wahabi lah, ini begini Salafi, ini begini. Ya udah terserah deh. Ini kalimat-kalimat masalah Wahabi lah, masalah Salafi, ini sama isunya Abu Jahal tadi. Sama itu, Abu Jahal lemparin isu. Terus ini lemparin isu. Apa itu Salafi, saudaraku? Orang tidak ada, tidak saya sampai titik beratkan ya. Tidak ada kelompok namanya Salafi. Tidak ada kelompok namanya Salafi, itu bukan kelompok. Cuman karena ustadz-ustadz kita ini kebanyakan menyampaikan berkata salaful ummah, salafus saleh. Ada kata-kata salafnya. Siapa salaf? Sahabat dan tabiin, gitu kan? Lalu dianggap ini kelompok Salafi. Lo terus, kalau saya kena menyampaikan Rasulullah bersabda, sahabat bilang begini, tabiin begini, Anda Salafi? Saya mengatakan iya, nggak masalah. Tapi saya tidak pernah mengikrarkan, karena setiap kali kita mencap ada kelompok-kelompok ini, makin banyak kelompok dalam Islam. Enggak ada. Saya pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau ada di Afrika, mau ada di Amerika, beliau guru saya dan saya ikuti ajarannya. Selesai. Gitu kan? Maka kita akan lurus ikutin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jelas, ini yang benar gitu. Jadi jangan toleransi dengan masalah hal yang salah. Yang gitu langsung di-cut pada saat itu, maaf saya enggak bisa. Gitu kan? Karena memang itu tidak pernah Nabi SAW contohin. Oh, kamu begini kerasnya. Ya sudah. Itu yang saya ketahui. Dan kalau dia tetap ngotot, seperti yang saya katakan kaidahnya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau sudah dinasihatin enggak mau dengar, ya tinggalin aja, gitu kan? Enggak usah repot-repot habisin energi. Kita dalam keadaan benar kok. Cuman minta satu. Siapapun yang melihat acara kita ini, siapa yang mendengarkan, coba bahasa dengan hati Anda sendiri. Apakah salah pada saat kita minta tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita menjadikan beliau sebagai suri tauladan, kita enggak mau protes yang Nabi tidak kerjakan, tidak dikerjakan, gitu kan? Tidak bisa. Jadi selalu mereka mengatakan, ini kan bagus, sama saja Anda mengatakan, wahai Rasulullah, masih ada yang Anda belum sampaikan. Subhanallah. Allah mengatakan dalam surah Al-Ma'idah, Al-Mushtarim, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Aku sudah sempurnakan agama kalian pada hari ini. Sudah sempurna, enggak butuh apa-apa. Sudah selengkap semuanya. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan saya sempurnakan nikmatku pada kalian, kata ulama tafsir adalah syariatku sudah sempurna. Halal sudah jelas, haram sudah jelas. Wa raditu lakumul Islam madina. Aku sudah ridha Islam sebagai agama kalian, kata para ulama tafsir, maksudnya enggak butuh ambil pelajaran agama lain, sudah ini aja kamu ikutin. Oh ini enggak, Nasrani bilang begini bagus, ikutin aja. Untuk apa? Oh buka Injil, untuk apa? Ada Al-Qur'an. Al-Qur'annya sampai tua kita pelajari enggak bisa habis gitu kan. Untuk apa buka Injil? Untuk apa buku Taurat? Untuk apa buka buku lain? Kutab dari langit turun, Allah mengatakan lalu kita mengatakan tidak. Subhanallah gitu kan. Jadi akhirnya orang yang seperti ini akan terus dalam keadaan bingung. Jadi jangan buat PR buat hidup kita. Tetap ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau contohkan kerjakan, yang tidak katakan tidak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita dan kiai kita. Kurang lebih seperti itu. Baik, yang lain? Baik, di dalam Al-Quran yang disebutkan adalah Abu Jahal. Sampai ada surah Abu Lahab, ada surah Al-Lahab. Sementara Abu Jahal yang begitu jahat tadi, itu enggak ada surah Abu Jahal gitu kan. Kira-kira apa hikmahnya di belakang ini? Sebagian ulama tafsir mengatakan sebenarnya perilaku yang dilakukan oleh Abu Jahal ya, pada saat dia menyampaikan hal-hal ini ya, misalnya dia benci tadi dia segala, memang dia salah, Abu Jahal salah dan sangat luar biasa kesalahannya. Tetapi dia masih mengakui kebenaran Nabi. Abu Jahal masih mengatakan Muhammad benar. Dia akui tadi kan? Cuman fanatisme yang membuat dia tidak mau. Abu Lahab beda. Abu Lahab sama sekali enggak mengatakan Muhammad benar. Emang dia membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam ponakannya dan mengatakan Muhammad tidak ada benarnya. Tidak ada benarnya. Makanya Abu Lahab ya, itu ada kasus terjadi kan, dan sudah pernah kita sampaikan sebelumnya. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama sekali diperintahkan untuk berdakwah secara pelan-pelan ya, mulai dengan kerabat beliau dulu. Apa yang beliau lakukan dalam riwayat sahih, beliau mengumpulkan kerabatnya di rumah beliau, undang makan. Gitu kan? Sebelumnya beliau naik dulu di atas gunung Abi Qubais. Kemudian beliau teriak dengan suara keras, wahai orang-orang Quraisy, kalau seandainya saya bilang, sebelumnya dia mengatakan ini, wa sabaha ini istilah yang jadi istilahkan oleh orang Arab kalau ada penyerangan akan terjadi di kota, gitu kan? Ada pasukan besar akan datang menyerang, jadi supaya orang lebih hati-hati, pintu gerbang ditutup, persiapan untuk menghadapi musuh, gitu kan? Nabi SAW teriak dengan suara keras mengatakan wa sabaha. Artinya hati-hati ada pasukan yang akan menyerang. Orang-orang Quraisy semua melihat ke arah gunung Abi Qubais, dilihat Nabi SAW di situ. Siapa itu? As-Sadiqul Amin, orang yang jujur dan terpercaya. Berarti bahaya nih, semua pada kumpul. Kumpul semua orang Quraisy di bawah bukit itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai Quraisy, kalau seandainya saya bilang kepada kalian, di belakang gunung ini ada pasukan yang akan menyerang Mekah, apa kalian percaya? Semua bilang, iya. Kami percaya, ya Abu Jahalnya, ya Abu Lahabnya, ya orang-orang tokoh Quraisy semua mengatakan iya kami percaya. Karena kenapa? Tiba-tiba Abu Lahab yang tiba-tiba pada salah satu orang Quraisy, Abu Jahal itu maksudnya mengatakan begini, karena kami tidak pernah tahu ada kebohongan dari kamu. Kami tidak pernah tahu kebohongan. Waktu itu belum Nabi mengaku sebagai Nabi ya, ini baru pertama kalinya. Lalu beliau mengatakan, ketahuilah kalau begitu, bahwasanya aku adalah seorang utusan Allah, di belakang tanganku ini ada azab yang menolaknya. Artinya berimanlah, kalau tidak maka akan ada azabnya Allah. Yang pertama nyeletuk waktu itu Abu Lahab. Abu Lahab lalu mengatakan, wahai Muhammad, sungguh kecelakaan bagi kamu. Kamu kumpulkan kami di sini hanya untuk ini, untuk kamu ngaku sebagai nabi, bubar semua, dibubarin semua orang gitu. Sampai semuanya bubar, tidak ada satupun yang tinggal. Lalu dia pulang ke rumahnya, diceritakan sama istrinya. Ini Muhammad, ini ponakan saya ngaku gini-gini. Seperti biasa, kita kan di Indonesia ini juga mungkin bisa rasain. Kalau paman, terus itu ponakan. Tadi saya kasih contoh kan. Tadinya anak kecil lari-lari depan kita, terus tiba-tiba mau ceramah gitu kan. Mungkin yang ada setan godaan supaya kita nolak. Abu Lahab begitu. Abu Lahab bilang, ini ponakan saya ini. Tadinya kecil lari-lari kok sekarang tiba-tiba ngaku nabi. Gitu kan? Lalu sekarang kumpulin orang untuk itu, ya, untuk beriman kepada dia. Lalu dia bilang sama istrinya, lalu apa? Istrinya bilang, oh Muhammad itu, kan ini juga istrinya, istri pamannya, yang dulu anak kecil. Iya. Baik, tunggu sebentar. Lalu istrinya ngambilin pohon-pohon berduri, gitu kan, ditaruh di jalan-jalan Nabi SAW. Di mana Nabi jalan, ditaruh. Supaya Nabi tertusuk dengan duri itu. Jadi dia dengan istrinya, selain tidak mengakui kenabian Nabi, juga berusaha mencelakakan Nabi. Makanya turun surah Lahab tadi itu. Tabbat yada Abi Lahab, ya. Watab, sungguh celaka tangannya Abu Lahab, gitu kan? Karena dia memberhentikan tadi orang untuk menerima dakwah itu. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan berguna apapun yang dia dapatkan dengan tangannya dari kekayaan. Sayasla naran dzata lahab, dia akan masuk ke dalam api neraka yang berkobar-kobar. Wa imra'atuhu, dan istrinya. Hammalatal hatab, yang membawa, ya, pohon-pohon berduri. Ya, ada juga dikatakan dalam riwayat menggantungkan di lehernya, ya, beberapa macam hal-hal yang bisa menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi jidiha hablum min masad, ya, yang dia memang menggantungkan atau menaruh itu di jalan-jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kenapa Abu Lahab disebutkan? Kurang lebih alasan yang lebih umum dipanggil oleh para ulama hadis, ulama tafsir, itu karena Abu Lahab dia adalah orang tokoh Quraisy yang terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menolak dakwah Nabi SAW dengan besar, dengan terang-terangan. Kalau Abu Jahal itu masih dari suku lain, gitu kan? Satu Quraisy tapi suku lain istilahnya, gitu kan? Dan dia masih mengakui kenabian Nabi SAW, cuma dia menolak karena fanatisme. Tapi Abu Lahab tidak, dari sukunya, paman terdekat, paman kandungnya, dan ini memang tidak mengakui risalah Nabi SAW dan kemudian menyuruh juga atau untuk menyusahkan Nabi SAW, membubarkan orang. Dikatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi SAW setiap kali berceramah, ya, di musim haji, ya, saya Rasulullah diceritakan, Allah itu Tuhan kalian, jangan sembah berhala ini. Nabi SAW ceramah, itu selalu di belakangnya ada orang yang matanya satu rusak sebelah kiri dan berkata, jangan kalian dengar, gitu kan. Ini dari suku kami, dia pembohong. Waktu ditanya oleh para sahabat, siapa orang itu? Semuanya mengatakan itu adalah Abu Lahab. Jadi Abu Lahab datang di belakang Nabi SAW, katakan ini bohong, kami lebih tahu. Orang percaya Abu Lahab kena pamannya. Akhirnya ditolak dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Jadi selain dia tidak mengakui, ternyata dia juga memberhentikan orang untuk mendengarkan dakwah. Tadi Abu Jahal sekali lagi saya katakan dan saya sering ulangi, tadi mohon maaf, memang dia menolak dakwah dan banyak penyebab juga, tapi dia masih mengakui bahkan mendengarkan Al-Quran. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cuma fanatisme yang menolak. Kurang lebih begitu gambaran para ulama kenapa Abu Lahab yang ditulis dalam Al-Quran dan bukan Abu Jahal. Tapi Abu Jahal malah lebih banyak namanya dalam buku sejarah, dalam hadis-hadis Nabi, gitu kan? Ini bukan berarti itu tidak disebutkan dalam Al-Quran, berarti dia tidak diekspos, malah sangat diekspos dalam sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ada? Ibu-ibu nggak ada yang mau nanya nih? Kayaknya sudah paham semua, masya Allah, ya. Kisah Abu Jahal hari ini membuat kenyang, ya. Iya, silakan, Pak. Jadi orang-orang Quraisy itu mereka bersumpah atas nama Allah. Orang-orang Quraisy bersumpah atas nama Allah. Makanya Allah mengatakan, dan saya yakin Bapak Ibu yang hadir di awal pertemuan sirah kita tahu itu. Allah SWT mengatakan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaquluna Allah. Wahai Muhammad, kalau kau tanya orang-orang kafir Quraisy itu, Abu Jahalnya, Abu Lahabnya, semuanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi ini? Dan siapa yang sudah menciptakan dan mengatur matahari dan bulan? Semua, kata Allah, akan menjawab Allah. Ada Tuhan namanya Allah. Mereka yakin itu. Jadi Abu Lahab pun tahu ada Tuhan namanya Allah. Makanya mereka masih menggunakan nama Allah dalam bersumpah. Wallahi dan seterusnya. Kenapa? Apa alasannya? Karena mereka masih mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan gitu. Baik. Lalu kenapa Allah cap mereka sebagai orang kafir? Apa alasannya? Maka Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW tanya, kenapa kalian sembah berhala-berhala ini kalau begitu? Untuk apa nih patung-patung disembah? Sudah tahu yang ciptain patung, udara, air, batu, segala ini Allah. Lalu mereka mengatakan dalam Al-Quran dikekalkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak sembah berhala-berhala ini kecuali kami jadikan perantara antara kami dengan Allah. Jadi karena mereka menjadikan patung ini perantara dengan Allah, sementara perantara ini adalah benda mati, kuburan, batu, gitu kan?